Yvonne Rose sebagai Wulandari, dibantu oleh Morgan. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Teknik dan montase, Agus Budianto. Dengan sutradara, Denny Denhart. Pada kisah yang lalu diceritakan, kisah Brang semakin berkuasa di desa Lubuk Mentilin. Itu disebabkan karena tetua desa telah dapat ia pengaruhi, sehingga orang-orang desa banyak yang sengsara oleh tindakannya. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak punya kekuatan. Ki Mujur mulai turun tangan ketika tukang pukul Ki Sabrang akan bertindak lebih jauh terhadap dua Wulandari, sehingga Ki Sabrang pergi meninggalkan rumah itu. Kejadian-kejadian itu membuat Ki Mujur menyuruh Batara pulang ke desanya agar Batara bisa melihat lebih dekat apa yang sedang bergolak di sana. Dalam perjalanan pulang, Batara mampir di sebuah desa yang aneh. Dia bertemu dengan orang yang mirip dengan orang-orang di desanya. Bahkan, nama-nama mereka pun banyak yang serupa. Kasihan kedua suami istri itu. Mereka mati dipukul oleh tukang-tukang pukul orang berkuda itu. Kisanak? Kenapa dibiarkan saja kejadian itu? Itu pertanda bahwa kekuatan akan mengalahkan kelemahan. Walau yang lemah itu di pihak yang benar. Lalu bagaimana mayat kedua suami istri itu? Ya, biarkan saja. Sebentar lagi akan dimakan oleh burung-burung gagak. Hei, apa orang-orang di desa ini sudah tidak punya perasaan? Sehingga mayat-mayat itu dibiarkan saja terkapar di jalan? Jangan pedulikan. Makanlah makanan Kisanak itu. Sebelum burung-burung gagak itu datang kemari. Desa apa yang aku datangi ini? Orang-orang desa ini aneh. Seperti saling tidak kenal, saling tidak mau menolong, bahkan tidak mau tahu urusan orang lain. Burung-burung gagak. Burung-burung gagak itu datang kemari. Sebaiknya kita lari. Lari! Ayo ke sana, ayo lari sebelum burung-burung itu menyerang kita. Burung-burung ini menyamparku. Aku ada di mana ini? Mana burung-burung gagak tadi? Mana orang-orang desa tadi? Kenapa tiba-tiba aku berada di dalam hutan yang sunyi? Tadi warung kopi itu ada di sini. Sekarang yang ada hanya sebuah tunggul kayu. Tadi tuh, kuburan banyak sekali. Kenapa di tengah-tengah hutan ini banyak kuburan? Pengalaman aneh. Jadi apa lagi yang Kisena tunggu, ha? Kan sudah aku bayar. Dan bayaran ini lebih dari cukup. Sehingga Kisena akan makmur. Penduduk desa ini akan makmur. Terimalah. Ayo. Aku tidak mengharapkan bayaran ini, Rekso. Yang aku harapkan, biarkan aku bebas menanam apa saja di tanahku. Bukan dipaksa menanam lada seperti ini. Di desa ini semua orang mau mengikuti peraturan ini. Cuma Kisena yang menentangnya. Kisena tahu, kalau satu orang menentang banyak orang, maka satu orang itu akan tersingkir. Aku bukan menentang. Tapi aku tidak mau dipaksa. Sedangkan ini pemaksaan namanya. Hah? Apalagi tenagaku sudah tua, Rekso. Sudah tidak bisa kerja seperti yang lain-lain. Kisena, tadi aku kan sudah bilang, kalau satu orang menentang banyak orang, maka yang satu orang itu akan tersingkir. Nah, pulanglah. Ini bayaran untuk pekerjaan menanam lada itu. Terimalah dan jangan membantah lagi. Aku tidak akan mau menerima ini. Karena aku tidak setuju dengan peraturan yang kau buat. Hei, hei, Kisena, tunggu dulu. Sudah mau masuk ke dalam tanah, masih coba-coba berkeras padaku. Biarkan Kisena itu. Kasihan, dia sudah tua. Kenapa kau bela dia, Gandini? Apakah kau tidak tahu bahwa orang seperti dia akan menjadi duri dalam daging di desa ini? Biarkanlah. Dia tidak punya kekuatan apa-apa untuk menentang bapak. Tenaga tuanya tidak punya daya apa-apa. Pikiranmu bagus juga. Jeng Tuti, Jeng Tuti kenapa Bu Parto? Ada apa sih Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita dong cerita. Dari tadi Jeng Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh itu, mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jeng Tuti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih. Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Tahu di tangan tukang pukul Kisabrang. Kisena, baik? Sehat? Ya, ya, baik, baik. Nih, Patmi? Oh, baik juga. Dia sekarang sedang pergi mencari benih padi untuk ditanam. Kang Batara kapan pulang dari Muara Tembesi, Ki? Hah? Siapa bilang ke Muara Tembesi? Cucuku hanya pergi ke tempat famili. Oh, sialan. Aku telah dibohongi oleh si Tembong. Kapan Kang Batara pulang, Ki? Kalau tidak salah... Nah, itu Batara. Oh, betul. Itu Kang Batara. Kebetulan aku kemari. Bertambah gagah dia, walau kulitnya agak kelihatan hitam sekarang. Kakek! Kakek! Cucuku, waduh, kau bertambah besar. Wah, walau Mbak Purnama kau meninggalkan rumah, cuma kulitmu agak hitam sekarang. Kakek, nenek mana, kek? Oh, nenekmu sedang mencari benih padi. Hah, lihat itu, sejak tadi yang menanyakanmu. Gandini. Kang Batara, apa kabar? Baik. Kang Batara kemana selama ini? Pergi merantau. Oh, jadi bukan ke rumah famili? Iya, ke rumah famili. Jadi bukan merantau? Merantau ke rumah famili. Di mana rumah famili Kang Batara? Wah, jauh kan ini. Di mana jauhnya? Di balik Gunung Sumbing. Wah, jauh juga ya, Kang? Iya, kira-kira seminggu perjalanan. Saya mau pulang dulu. Kalau sudah hilang letih Kang Batara, saya harap Kang Batara datang ke rumah. Iya, nanti. Tolong, Pak, ambilkan kaleng jahitan Ibu. Tuh, di belakang Bapak. Aduh. Kenapa, Pak? Kenapa? Tanganku, Bu. Aduh, punggungku juga linu, Bu. Aduh, Bapak ini encok rupanya. Sebentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kok malah ditinggal, Bu.